berdua selalu bersama. Kau lepaskan kisah-kisah yang lama, kau hapuskan hayalan dan harapan. Tanpa ingat diriku teraih waktu yang lalu, kenyataan yang semakin semu. Mana mimpi yang engkau janjikan, mana kasih sayangmu yang aku harapkan. This